Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi anzala al-Qur'ana hudal lin-nas. وبشرى للمتقين وصلاة الله وسلامه على من كان خلقه القرآن حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على حسن المعاملة بالقرآن وارزقنا فهمه waj'alna wahsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'zumratil al-qurra'i wal mufassirin wal ulama'il amirin as-solihin. Allahumma ya rabbana wahsurna ma'zumrati imami ahli al-qur'an habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut الشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Hadirin hadirat, para pecinta Allah dan Rasulnya, para shaimin dan shaimat, dan para perindu pecinta Al-Quran, alhamdulillah kita di sore ini adalah awal Ramadan. Semoga seperti Allah memudahkan kita masuki awal Ramadan, memberikan kesempatan kita hingga sampai akhir Ramadan, dan semoga seperti Allah telah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan saat ini, semoga Allah membuka kebaikan untuk kita pada hari-hari selanjutnya. Kita khusus di bulan Ramadan ini, di sore hari, setiap hari di bulan Ramadan seperti yang sudah direncanakan, kita akan baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tibyan, kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi yang menjelaskan tentang tata krama orang-orang yang berurusan dengan Al-Quran. Dan sebetulnya yang berurusan dengan Al-Quran itu bukan saja orang yang menghafal Quran, tapi yang berurusan dengan Al-Quran adalah semua kita umat Nabi Muhammad. Semua dari umat Nabi Muhammad punya urusan dengan Quran. Memang seolah-olah ini dikhususkan oleh orang penghafal Quran, pembawa Al-Quran, tapi maknanya lebih luas dari itu. Semua orang yang punya urusan dengan Al-Quran harus punya adab. Jika tidak punya adab dengan Al-Quran, maka Al-Quran tidak ada baiknya untuk dia. Padahal Al-Quran semuanya baik. Artinya Al-Quran tidak ada baiknya menurut dia, karena memang yang rusak adalah dia, karena tidak punya adab. Sehingga yang semestinya memberikan syafaat menjadikan terkutuk dia, yang semestinya menyelamatkan menjadikan dia tersesat. Maka adab ini sangat penting, dan banyak para ulama menulis tentang tata krama kita kepada Al-Quran. Bahkan orang sering lupa, sibuk dengan urusan menghafal Al-Quran, padahal yang diperintahkan bukan menghafal Al-Quran. Yang diperintahkan oleh Allah adalah tadabbur, afala yatadabbur. bertadabbur merenungi Al-Quran sehingga dikatakan oleh para ulama, umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdihi. Kami diperintahkan untuk merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Walakinna in saghalna bihifdihi wa tarakna tadabburah. Tapi kita lebih sibuk untuk menghafalnya tapi meninggalkan merenunginya. Ini satu musibah sebetulnya. Adapun yang menjaga Al-Quran, Allah. Allah yang menjaga Al-Quran. Maka harus kita tingkatkan dengan renungan. Khususnya orang yang sudah punya Al-Quran, nikmat sekali dia penghafal Al-Quran. Tinggal ia melangkah satu lagi, yaitu merenung, dan sungguh luar biasa. Merenungi Al-Quran, tapi jangan tertipu hanya dengan hafalannya. Makanya program tahfidz kita pun hanya akan kita berikan kepada anak-anak di saat mereka belum bisa banyak merenung. Usia kecil, di saat anak sudah 15 tahun ke atas, sudah tidak kita perkenankan untuk menghafal Al-Quran. Tugas mereka adalah merenung, bukan saki untuk menghafal. Biarpun menghafal tetap dihimbau dan dianjurkan, tapi kami programnya tahfidz di tempat ini adalah untuk anak-anak kecil. Sebab kalau sudah gede nanti kerjaan mereka tadabbur, ta'ammul, merenung. Apalagi kalau nanti sudah dihubungkan dengan hukum-hukum fikih, maka mereka harus dihubungkan, bisa menghubungkan apa yang mereka baca dari Al-Quran dengan permasalahan-permasalahan. Dan Quran adalah kunci. Kunci yang paling besar. Dasar hukum yang paling pertama dan utama. Baik, ini yang harus kita fahami. Kemudian kita tidak memulai dari awal kitab, karena awal kitab sudah pernah kita baca pada tahun 2 tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita pakai At-Tajridus Mukhtasar Ibni Abi Jamrah. Adapun tahun sebelumnya kita baca kitab At-Tibyan yang tidak selesai, maka hari ini akan kita selesaikan. Kita sudah sampai ke bab yang ke-6, Al-Babus Sadis, bab yang ke-6. Fi adabil qiraati, di dalam tata krama membaca. Qala al-musannaf rahimahullahu taala, ma anfa'na fa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila an qala. Hadzal babu fi adabil qiraati, di dalam tata krama membaca. Membaca pun ada tata kramanya, sama baik yang hafal atau tidak hafal. Baik yang sudah lancar atau masih belajar, tata krama tetap harus ada. Hadzal babu, adapun ini bab, wa maqsudun, itu adalah yang dimaksud. Wa maqsudul kitab, inti daripada ditulisnya kitab ini, ya ini. Ditulisnya kitab Tibyan itu yaitu agar mengajari kita beradab dengan Al-Qur'an. Wa huwa muntashirun jiddan, tata krama urusan dengan Al-Qur'an muntashirun jiddan, amat luas sekali. Banyak maksudnya. Hanya Imam Nawawi tidak akan menulis semuanya. Wa ana usyiru, dan aku akan mengisyaratkan, il atrafin, kepada sekelumit, min maqasidihi, dari hal-hal terpenting, dari maksud-maksud terpenting. Beliau hanya akan mengisyaratkan di sini sekelumit-sekelumit dari hal-hal yang terpenting. Karahatal itolati, khawatir atau takut kepanjangan. Wa khaufan, dan khawatir atau takut, ala qari'ihi, kepada sang pembaca buku ini, alal malalati, bosan. Diringkas oleh Imam Nawawi, diambil yang terpenting. Fa awwalu dhalika, pertama daripada tata krama dan adab kepada Al-Quran, annahu, sesungguhnya yajibu, wajib, alal qari'i, bagi pembaca Al-Quran, baik yang hafal atau yang tidak hafal. Kalau membaca Al-Quran harus ini didahulukan, al-ikhlasu, ketulusan karena Allah. Yang membaca bukan karena Allah rugi. Kama qaddamnahu, seperti telah aku sebutkan pada keterangan-keterangan yang lalu. Memang sudah pernah dibahas masalah niatnya hati di dalam membaca Al-Quran. Sebab disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluman yuqda alaihi yaumal qiyamah iyamati, pertama kali orang yang diadili di hari kiamat nanti adalah qari'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Allah, pembawa Al-Qur'an akan diadili pertama sebelum yang lainnya. Na'udzubillah. Dan alangkah banyaknya pendusta-pendusta mengatasnamakan Al-Quran, mau menghadap kepada Allah dengan Al-Quran yang dibilang kadzibta, kau dusta. Kau membaca Al-Quran hanya ingin dibilang sebagai penghafal Al-Quran atau ulama atau ustaz atau kiai, dan itu sudah kau dapat di dunia. Kemudian fadribuhu ala wajihi, kemudian Rasulullah memerintahkan pukulkan semuanya ini kepada wajahnya, maksudnya dihukum orang itu. Dan masih banyak itu semua di saat mereka membaca Al-Quran bukan karena Allah. Wa mura'atul adabi, dan harus diperhatikan adab ma'al Quran dengan Al-Quran. Fayambahi maka seyukianya ayyastakhdira, hendaknya menghadirkan seorang pembaca Al-Quran fi nafsihi, di dalam dirinya apa yang dihadirkan, dihadirkan rasa annahu, bahwasanya dia adalah yunaji, lagi bermunajat. Bermunajat itu ngobrol, berbicara Allah Ta'ala kepada Allah, karena yang kita baca adalah firman Allah. Kita mendengar Allah, firman Allah, kita berbicara dengan kalamullah. Wa yaqra'u 'ala hali man yarallahu ta'ala. Hendaknya wa yaqra'u, dan orang yang membaca Al-Qur'an itu semestinya yaqra'u, membaca Al-Qur'an 'ala hali, dalam keadaan seperti man orang, dalam keadaan seperti man orang yara, yang melihat Allah Ta'ala. Jadi semestinya dia itu merasakan kehadirannya, bahwa saya menghadirkan dirinya, hatinya, kalau dia menghadap Allah. Dan seharusnya dia juga sadar bahwa, dan dia harus menghadirkan sifat atau adab kalau dia itu melihat Allah. Fa innahu illam yakun yarahu, sesungguhnya kalau dia tidak bisa melihat Allah, fa innallaha ta'ala yarahu, maka Allah menyaksikannya. Maka adab, maka sungguh satu kejahatan kalau membaca Al-Quran dipakai guyonan. Kita ingat Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun sangat marah suatu ketika mendengar seorang penceramah di Indonesia ini. Karena beliau waktu itu lagi keliling di Indonesia, kebetulan mampir di satu tempat di daerah mana gitu. Tiba-tiba ada salah satu ustaz membawa Al-Quran dengan ketawa-ketawa. Allah, berubah wajah beliau. Karena memang Al-Quran tidak boleh seperti itu. Ya, boleh bawa Al-Quran dengan guyonan, na'udzubillah. Al-Quran harus dengan wibawa. Kalau kita membaca Al-Quran dengan adab, bukan dengan guyonan, sambil ngakak-ngakak, dibawa di mimbar ketawa-ketawa, ustadznya ngakak-ngakak dan sebagainya, itu yang menjadikan murka Allah tiba. Itu akan ngecek Allah, enggak punya adab kepada Allah. Ini harus punya adab di saat membaca Al-Quran, jangan guyonan dengan ayat Al-Quran. Faslun fasal, wayambahi, dan seyogianya hendaknya, idza arada al-qira'ata, kalau orang itu ingin al-qira'ata, membaca, hendaknya ayunadzifafahu, membersihkan mulutnya, bisiwaki, dengan siwak, wa ghairih, dan lainnya. Dihimbau dan dianjurkan kalau dia hendak membaca Al-Quran, hendaknya bersiwak. Subhanallah. Adapun di saat kita berpuasa, ulama berbeda pendapat. Kalau setelah tergelincir matahari tidak disunatkan bersiwak, fil madhab, pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau sudah tergelincir dari matahari di waktu kita puasa, ulama kebanyakan mengatakan tidak disunnahkan kita pakai siwak. Tapi Imam Nawawi yang punya kitab ini tetap mengatakan di dalam sebagian kitabnya, biarpun sudah tergelincir matahari tetap sunnah. Tinggal kita mengambil yang mana saja boleh. Wal ikhtiyaru fis siwaki, dan pilihan di dalam bersiwak. Wal ikhtiyaru, adapun pilihan fis siwaki, dadadam, di dalam bersiwak itu, ayyakuna, hendaknya min araki, dari kayu arok. Wa yajuzu, yang diperkenankan, bisa iril idani, dengan kayu apapun boleh, tidak harus pakai kayu siwak yang datang dari Arab. Kita bisa mencari kayu-kayu yang mirip di kebun sana itu. Ya, apa yang mirip-mirip kayu siwak itu apa ya? Perlu diusulkan nih, supaya tidak mengambil kayu arok dari sana. Ada kayu-kayu yang mirip kayu siwak itu. Wabikul lima yunadzifu, dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan. Wabikul li, dan segala sesuatu ma. Wabikul lima, dan dengan segala sesuatu yunadzifu, yang punya fungsi membersihkan. Al-khirqati termasuk dengan kain al-khashinati yang kasar. Artinya kalau memang nanti tidak punya kayu siwak, ambil serobek kain, kemudian bekas pulpen anaknya itu saja, nanti diikat pakai pulpen. Lalu nikahin ini. Dan dapat kesunahan. Ini kain ada taruh sini jadi siwak istimewa. Cuman yang paling bagus kayu arq. Wal-ishnani dan segala sesuatu yang keras, kasar. Wa ghairi dzalika dan yang lainnya al-khashin yang kasar-kasar. Jadi dihimbau kayak begitu. Pokoknya siwak. Wa fi husulihi bil isba'i. Adapun di dalam mendapatkan pahalanya dengan jemari, pakai jari di mana? Saya punya jari alhamdulillah kasar, mungkin ada orang ngomong. Bagaimana kalau saya siwakan pakai jari saya sendiri enggak usah pakai kayu? Ya. Ya kan rata-rata kan tangan bagian dalam itu lebih kasar daripada yang lainnya. Intinya yang kasar, sebab kasar itu bisa mengangkat kotoran. Falatatu aujuhin ada tiga pendapat li ashabi syafi'i menurut pengikut Imam Syafi'i. Di dalam pengikut madhab Imam Syafi'i mendapatkan pahala dan tidaknya bersiwak dengan jemarinya sendiri ada tiga pendapat. Rahimahullahu rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada ulama-ulama itu. Asyharuha yang paling masyhur pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i annahu la yahsul, enggak dapat pahala. Sebab siwaka itu dalam bahasa Arab juga bisa dimaknai siwaka selain dirimu. Jadi hendaknya yang kau gunakan siwak adalah siwaka selainmu. Kalau bisa. Maka menurut pendapat ini enggak dapat siwak, enggak dapat pahala kalau pakai tangannya sendiri. Wathani adapun yang kedua yahsulu akan mendapatkan pahala. Ambil pendapat ini di saat enggak punya siwak. Kalau lagi punya siwak, pakai siwak. Jadi pendapat yang pertama diambil di saat kita punya siwak, biar siwaknya dipakai. Pendapat yang kedua dipakai di saat kita tidak punya siwak. Wasalitu pendapat yang ketiga, yahsulu. Yahsulu akan mendapatkan pahala illam yajid khairaha, jika enggak punya kecuali jarinya tadi. Enggak ada lagi dicari sana sini, enggak ada. Bahkan termasuk diantaranya adalah dengan ujung kum. Sesuatu yang dimilikinya, yang terpisah darinya, itu lebih utama daripada jemarinya. Kalau jemari berbeda ulama di dalam mendapatkan pahalanya. Wa yustaku ardon, dan bersiwak adalah dengan melintang, mengarah. Jadi kita punya siwak yang biasanya kita sakui. Pas bab siwak ketinggalan. Tadi sudah saya siapkan, biasanya disaku. Gara-gara saya pegang ketinggalan. Ya, jadi siwak melintang ardan melebar mubtadian bil janibil ayman sini. Baru ke kiri. Wayanwi bil ithyana bis sunnati wayanwi dan berniat bihi dengan siwakan itu al ithyana mendatangkan as-sun bis sunnati dengan sunnah. Qala ba'dul ulama'i berkata sebagian ulama rahimahullahum rahimahumullah yakulu inda siwaki hendaknya ia berdoa di saat bersiwak Allahumma ya Allah barik berkailah li kepadaku fihi di dalam siwak ya arhamar rahimin wahai zat yang maha kasih. Qala al-Mawardi min ashabi syafi'i berkata Imam Mawardi termasuk beliau adalah ashab Syafi'i min ulama dari madhab Imam Syafi'i. Yustahabu disunnahkan ayyastaka untuk bersiwak fi zahiril asnani di gigi-gigi zahir luar wabatihi dan batin. Jadi luar dalam kayak mau siwakan, kayak mau sikat gigi itu luar dalam. Wa yumirru siwaka ala atrafi asnanihi dan menjalankan siwak di ujung-ujung giginya. Wa qarasi abrashihi dan dudukan-dudukan gigi geraham, ya gusi-gusi qarasi kan gigi gerahamnya. Wa saqfi halaqihi dan juga bagian atas langit-langit mulut halaq. Ini kesempurnaannya ya. Imraran rafiqa, dengan menjalankan yang lembut, bukan kayak mau diokrok-okrok begitu ya. Jadi lembut begitu cara memasukkannya, cara menggunakannya. Qalu wa yambaghi ayastaka. Ada yang lihat kok tidak? Ini ada Fadil, kalau lihat langsung noleh ke sini ya. Qala al-mu'na wa yambaghi, dan seyogianya ayastaka, hendaknya seseorang itu bersiwak bi'udin mutawassitin, dengan ud, kayu siwak atau yang lainnya, batangan tadi, mutawassitin, sedang-sedang, tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil. Makanya dihimbau agar tidak lebih gede dari jempolnya, tidak lebih panjang dari sejengkal. Sebab kalau lebih gede dari jempolnya, lebih panjang dari sejengkal, namanya pentung. Ya kan? Coba. Dan jangan lebih kecil dari kelingking, lebih pendek dari 4 jari. Kalau lebih kecil dari kelingking, lebih pendek dari 4 jari, takut ketelan. Kecil sekali. Maka idealnya adalah tidak lebih kecil dari kelingking, tidak lebih gede dari jempol, tidak lebih panjang dari sejengkal, tidak lebih pendek dari 4 jari. Nah, ini pas panjangnya. Tapi ini kurang gede sedikit. Cuman itu kalau ada. Kalau ternyata tidak ada, ya seadanya sudah dapat pahala. Baik. Wa yambaghi la shadidul yubusati. La shadidul yubusati, tidak sangat kering. Ini. Jadi dari ke kanan. Termasuk lesannya juga ada. Nah, ini. Jadi ini lebih tidak diupayakan tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil. Cuman kalau dapat seadanya ya. Ya seadanya ya, mau pinaman lagi. Kemarin kita bawa juga siwak kecil-kecil. Baik. Wala syadidir rutubati. Mana tadi? Tidak sangat basah. Jadi yang sedang-sedang. Kalau ternyata kering, nanti disunahkan direndam. Baru dipakai. Jadi lembutnya lembut enak. Fa innistadda yubsuhu, jika sangat kering, layyanahu bilma'i, dilembutkan dengan air. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa. Bistimali siwaki ghairhi, pakai siwaknya orang lain. Biiznihi, tentunya dengan izin. Wa amma idza kana famuhu najisan, adapun jika mulutnya terkena najis, bidamin, dengan darah. Ingat, di dalam hal darah ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang namanya darah itu najis. Menurut mazhab lain ada mengatakan tidak, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, darah menurut kita adalah najis. Au ghairihi, atau selain dari darah, mungkin bekas muntahan atau yang lainnya. Fa innahu, maka sesungguhnya saat itu, kalau mulutnya lagi kena najis, yukrahu lahu, maka dimakruhkan bagi orang tersebut qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an dalam keadaan mulutnya najis, qabla ghaslihi, sebelum membasuh, makruh. Makruh kalau dia melakukannya tidak dosa. Pahala Al-Qur'an tetap dapat, akan tapi mengurangi kemakruhannya tadi. Wahal yahrumu, apakah haram? Qala Ar-Royani, Imam Royani berkata, Ar-Royani berkata, min ashabi Syafi'i, dari pengikut, dari termasuk muridnya Imam Syafi'i, an walidihi, dari ayahanda beliau, ayahanda Imam Royani, yahtamilu wajhaini, dua pendapat. Yahtamilu, mengandung wajhaini, dua wajah atau dua pendapat. Al-Ashahu, yang paling benar, la yahrum, gak haram pokoknya. Kalau mulut kita najis baca Al-Quran, tidak haram. Faslun, fasal. Yustahabu, disunnahkan, ayyakra Al-Qur'ana, membaca Al-Quran. Wawwa ala toharatin, dalam keadaan bersuci. Dihimbau ibu, bapak, kalau baca Al-Quran punya wudu. Kalau enggak punya wudu, ya boleh, boleh saja. Tapi dihimbau untuk punya wudu. Fa'in qara'a muhdithan, kalau dia membaca Al-Quran muhdithan, dalam keadaan punya hadas, tapi hadas yang dimaksud ini hadas kecil, bukan hadas gede, hadas kecil, muhditsan hadas kecil. Jaza boleh bi Ismail muslimina, ini kesempatan para ulama-ulama kaum muslimin. Wal ahaditsu fihi katsiratun, hadis berkenaan dengan bolehnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu, ini banyak sekali. Ma'rufatun masyhur, ma'ruf sangat terkenal. Qala berkata Imamul Haramaini, seorang tokoh besar di dalam madhab Imam Syafi'i yang bernama Imam Haramaini, berkata wala yuqalu, dan tidak bisa dikatakan irtakaba makruhan, melakukan kemakruhan. Kalau ibu baca Al-Qur'an tidak pakai wudu tidak makruh, enggak bisa dikatakan makruh, tetap utama baik. Ingat, membaca Al-Qur'an tidak punya wudu boleh. Cuman kadang orang langsung pulang ke rumah salah paham, mengambil Al-Qur'an dalam keadaan tidak punya wudu. Kita ngomong baca, dianya megang. Nah, ini kadang-kadang ya. Megang Al-Qur'an tetap tidak boleh, nyentuh Al-Qur'an tidak boleh. Kita ngomong bab membaca, jangan salah. Cuman kalau masyarakat kita namanya baca Al-Qur'an pasti megang, karena apa? Jarang hafal kan. Kalau sudah ngomong membaca Al-Qur'an, ya kebayang apa? Ngambil Al-Qur'an itu ya. Jadi kalau membaca Al-Qur'an boleh dalam keadaan tidak punya wudu, tapi kalau menyentuh dan memegang Al-Qur'an tidak boleh, kecuali dalam keadaan punya wudu. Baik. Kalau ada orang tidak punya wudu membaca Al-Qur'an, qul huwallahu ahad, tidak makruh. Hanya huwa tarikun lil afdal, bal akan tetapi huwa, orang tersebut tarikun, meninggalkan lil afdal, yang lebih utama. Fa illam yajidil ma'a, kalau ternyata enggak menemukan air untuk berwudu untuk baca Al-Qur'an, tayammama, ya bertayamum. Wal mustahabatu, dan orang yang kena istihabah fi zamanil mahkumi bihi bi annahu tuhrun fi zamani, di waktu al mahkumi, yang dihukumi bihi dengan zaman tersebut, bi annahu, sesungguhnya zaman waktu itu adalah zaman tuhrun, suci. Jika seorang wanita istihadah pada waktu yang dihukumi suci, sebab istihadah ada aturannya, mana yang dihukumi suci dan mana yang dihukumi sebagai haid, rumus khusus kalau istihadah berat. Yang pernah belajar fikih praktis dengan kami, ada istihadah dibagi dua, istihadah ringan dan istihadah berat. Ini syarat kepada istihadah berat, sebab istihadah berat itu bercampur antara darah haid dengan darah penyakit. Tidak bisa dibedakan kecuali dengan rumus-rumusnya. Maka di saat dihukumi sebagai darah haid sesuai rumus, maka itu tidak boleh baca Al-Quran. Dan di saat darah itu dikatakan suci sesuai rumus, maka itulah rumus itu hukumnya. Maka di saat itu boleh membaca Al-Quran. Ammal junubu, adapun orang yang junub, makanya muhditsan hadas yang pertama tadi dikatakan, nah itu maksudnya adalah hadas kecil. Wudu, batal wudu boleh baca Al-Quran. Tapi kalau hadas gede yang mewajibkan mandi, wa ammal junubu, adapun orang junub, wal haidu, dan orang haid, fa innahu, maka sesungguhnya yahrumu haram alaihima, bagi orang yang junub. Junub itu sebabnya dua. Yang pertama karena bersenggama, yang kedua karena keluar mani. Orang keluar mani disebut junub, orang bersenggama disebut junub. Nah, kalau orang junub, al-ha'id, dan orang yang haid, fa'innahu yahrumu alaiha kira'atul qur'ani, maka haram baginya membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya orang nifas. Sa'ungkana ayatan, baik itu satu ayat, au aqalla minha, ataupun kurang dari satu ayat. Ini di dalam madhab Imam Syafi'i, seorang wanita yang haid atau orang junub, yang orang junub haram membaca Al-Quran biarpun satu huruf. Ada satu ayat. Kan ayatan au aqalla minha, satu ayat atau lebih kurang dari satu ayat. Jadi kalau niat yang baca Al-Quran hukumnya haram. Wa yujuzu lahuma, boleh bagi kedua orang tersebut, yakni orang yang junub dan orang yang haid, ijra'ul qur'ani, menjalankan Al-Qur'an ala qulubihima, di dalam hatinya. Batin Al-Qur'an bacanya. Kan bisa kita batin baca Al-Qur'an, melihat tulisan langsung. Itu boleh. Orang dalam keadaan haid boleh. Min ghairi talaffuzin bihi, tanpa mengucapkannya. Wa yajuzu dan boleh lahuma bagi orang yang haid dan orang junub an-nadharu untuk melihat fil mushafi ke mushaf. Satu orang bukakan begini. Lalu dia membacanya dengan hatinya boleh. Karena dia sangat rindu tadabbur kepada Quran, cuman dia tidak bisa memegangnya karena dia haid, lalu minta tolong kepada suaminya untuk dibukain, dibukain. Dia membaca dengan hatinya. Boleh? Masya Allah. Wa imrarihi 'alal qalbi, menjalankan bacaan di dalam hatinya. Wa ijma'al muslimuna, merupakan kesepakatan ulama kaum muslimin. 'Ala jawazit tasbih, boleh ibu baca tasbih. Wanita yang haid boleh baca tasbih. Wa tahlil, tahlil la ilaha illallah boleh. Wa tahmid alhamdulillah boleh. Wa takbir baca takbir boleh. Wa salati 'ala nabi 'ala rasulillah, selawat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan haid dan junub boleh. Wa ghairi dhalika, dan yang lainnya minal adhkari, dari bermacam-macam zikir lil junubi bagi orang yang junub, wal haidi dan orang yang haid. Akan tapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat tidak oleh di antara para ulama, khususnya di dalam madhabnya Imam Malik rahimahullahu taala. Saat kami belajar fikih madhab Imam Malik, kami bertemu dengan pakar-pakar madhab Malikiyah. Adapun orang junub mutlak memang tidak boleh orang junub membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab orang junub tinggal langsung saja dia ngambil air mandi. Sebab junub kan selesai urusannya. Tapi kalau orang haid kan tidak bisa langsung mandi kecuali setelah berhenti darahnya. Manjaka beda. Kalau orang junub harga mati, enggak ada tawaran. Adapun di dalam madzhab Imam Malik, kalau orang haid, orang haid ada tawaran di situ. Ternyata banyak. Ternyata di dalam madzhab Imam Malik, orang dalam keadaan haid boleh membaca Al-Quran dan dengan lidahnya dikeluarkan seperti orang yang wajar membaca. Di antaranya adalah untuk belajar dan mengajar. Dan waktu kami tanya di dalam madzhab Malik, apakah ini pendapat? Bukan pendapat, tapi satu-satunya omongan, satu-satunya pendapat. Bukan pendapat lemah dalam madzhab Malik, satu-satunya pendapat dalam Imam Malik ya begitu. Artinya di dalam madzhab Malik ya boleh, sudah enggak ada perlawanan di dalam madzhab Imam Malik membaca Al-Qur'an untuk belajar dan mengajar. Akan tapi nanti syaratnya tidak boleh membaca Al-Qur'annya itu langsung khatam. Kalau langsung khatam itu yang menjadi tidak boleh. Jadi kalau baca satu juz, dua juz untuk belajar mengajar masih boleh. Ini dalam madzhab Imam Malik. Dan ini juga perlu untuk digunakan, dipakai dalam keadaan kita ini berurusan dengan pemalas. SMA yang pendidikan agamanya cuma 1 jam. Ini biasanya anak-anak SMA itu kalau disuruh baca sama ustadznya alasannya lagi mens. Kalau sudah alasan lagi mens itu gurunya sudah, ya gak bisa, nyerah, ya sudah mens, lost. Padahal dia gak bisa baca Al-Quran. Sehingga kami himbau ustadznya ngambil pendapat Malik, gak ada, baca Al-Quran. Biarpun mens boleh menurut madhab Imam Malik, karena untuk belajar. Sebab kalau terus alasan men-men nanti bisa kacau. Dan ini bukan pendapatnya orang kecil Malikiyah, dan tidak ada perbedaan di dalam madhab Imam Malik. Gak usah ragu di dalam urusan saat-saat tertentu. Mungkin Anda seorang penghafal Al-Quran, Anda mengikuti madhab Imam Malik, dan ini tidak bertentangan dengan karamatul Quran. Karena apa? Begitulah ulama menjelaskannya. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i memang tidak diperkenankan. Berbeda jika orang junub mutlak tidak boleh. Sebab kalau orang junub langsung saja dia berwudu kalau ada air, kalau tidak langsung bertayamum. Ini sekelumit tentang madhab Imam Malik di dalam membaca Al-Quran bagi orang haid. Qala ashabuna, berkata sahabat kami, yakni sahabat kami maksudnya ulama dari madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ashabuna itu ya madhab Syafi'i, karena yang ngomong ini adalah Imam Nawawi Syafi'i. Ashabuna, istilah dalam fikih Syafi'i itu ashab. Murid Imam Syafi'i dikatakan ashab. Penerus pejuang dalam madhab Imam Syafi'i, ashab. Jadi murid Imam Syafi'i disebut juga ashab. Ashabus Syafi'i. Kemudian yang datang setelahnya yang memperjuangkan madhab Imam Syafi'i disebut ashabus Syafi'i. Berkata ashabus Syafi'i, pengikut-pengikut atau ulama-ulama Syafi'i berkata, wa kadza, begitu juga. Idza qala, begitu juga tidak haram. Idza qala al-insanu, jika seorang itu berkata, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, Al-Qur'an ada, ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba biquwwah, ambillah kitab biquwwah, kitab petunjuk wahyu yang diberikan oleh Allah, kau ambil dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran ada ya Yahya qudil kitab bikuwah. Di dalam surat Maryam ayat 12. Wa qasada bi ghairil Quran, tapi maksudnya bukan Al-Quran. Seorang wanita dalam keadaan haid kemudian ngomong kepada anaknya yang namanya Yahya. Rupanya Yahya itu malas. Sehingga ibunya ngomong, "Ya Yahya, khudil kitab bikuwah. Rajin kamu. Kalau belajar yang sungguh-sungguh ya wala." Tapi pakai bahasa Al-Quran, "Ya Yahya, khudil kitab bikuwah." Lah karena niatnya bukan baca Al-Quran, maka itu tuh boleh, fawa jaizun, itu boleh. Biarpun pakai Al-Quran. Wa kadza ma asbahu, dan begitu juga yang serupa. Wa yajuzu lahuma, dan bagi orang yang haid, wa yajuzu, dan boleh. Lahuma, bariki orang yang haid dan junub. Ayyakula, keduanya itu untuk berkata indal musibati, tatkala mendapatkan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Al-Quran, ibu, bapak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu Al-Quran. Maka di saat kita punya kena musibah apapun, seorang ibu yang lagi dalam keadaan haid, seorang bapak yang lagi junub, boleh kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya kami itu lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami nanti ilaihi, kepada Allah juga rajiun, kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Syaratnya idalam yaksida al-qira'ata, jika tidak bermaksud yang demikian itu untuk baca Al-Quran. Niatnya untuk, yaitu untuk menyadarkan hati kita, menambahkan hati kita kalau ini milik Allah Subhanahu wa taala. Qala ashabuna al-Khurasaniyun, berkata ashabuna, ulama-ulama madhab Syafi'i dari Khurasani, yajuzu, boleh juga, ayyakula, berkata inda rukubid dabati, waktu orang yang junub atau haid tadi kalau mau naik kendaraan, mengucapkan subhanalladzi syakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ini kan Al-Qur'an, tapi sudah dirubah menjadi doa. Maka itu adalah diperkenankan. Wa inda du'ai, dan tatkala doa, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu juga Al-Qur'an. Cuman ibu dalam keadaan haid dan para bapak dalam keadaan junub boleh, tapi niatnya untuk doa. Ilam yaqsidal qira'ata, tapi jika tidak bermaksud membaca Al-Qur'an, tapi niat maksudnya hanya untuk doa. Qala Imamul Haramaini, berkata Imam Haramaini, fa in qala al-junubu, jika seorang yang lagi junub berkata bismillah walhamdulillah. Orang junub ngomong bismillah. Fa in qasada al-qira'ata 'asa. Kalau maksudnya untuk baca Al-Quran bismillah, niatnya baca Al-Quran, maka bermaksiat. Tapi wa in qasada dzikra, kalau maksudnya untuk berzikir, bismillahirrahmanirrahim. Zikirnya orang untuk memulai segala kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak niat dengan Al-Quran. Maka itu, walam awlam yaksid syai'an, atau enggak maksud apa-apa, hanya baca bismillahirrahmanirrahim, lam ya'tham, tidak dosa. Wa juzulahuma, dan boleh bagi orang yang junub dan orang yang haid. Apa itu? Qira'atu manusikhat, membaca apa-apa yang sudah dihapus. Tilawatu, bacaannya. Ada Al-Quran yang dihapus bacaannya. Seperti asyaykhu. Asyaykhatu wa syaykhu idha zana yafarjumuhuma albattata. Kalau ada orang berzina yang sudah mempunyai suami dan istri, namanya zina muhsan, maka dirajam. Itu adalah Al-Quran yang sudah dihapus bacaannya, tapi hukumnya masih ada. Nah, kalau sudah bacaannya sudah tidak didukuhkan di dalam mushaf Al-Quran, biarpun dalam riwayat itu pernah didengar oleh sahabat Nabi dulu, dalam hadis sahih kan seperti itu, maka saat itu kita membaca Al-Quran yang sudah dihapus bacaannya, itu tidaklah haram. Wallahu a'lam bissawab. Ini insyaallah kita lanjutkan. Maka ini bacaannya agak lempeng saja, dengan harapan bisa menyelesaikan di sepanjang Ramadan ini, karena nanti di akhir kitab ini banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ini dari kitab Tibyannya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kesimpulannya, harus punya adab di saat baca Al-Qur'an, termasuk kalau dalam keadaan haid dan junub, hati-hati, tidak boleh baca Al-Qur'an. Semuanya punya adab, ibadah pun ternyata harus, tidak mentang-mentang ibadah seenaknya, ya. Itu saja. Allahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilakan kepada para jemaah yang ingin bertanya. Untuk memudahkan bagian ini, kami persilakan satu penanya dari jemaah Bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah Ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Mangga. Dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas tentang permasalahan lain Bu ya. Lah umum kalau sholat isya itu adalah jam 7 lebih 1 menit yang saya tahu. Gimana? Sholat isya itu jam waktunya adalah jam 7 lebih 1 menit. Sholat? Isya. Isya jam 7 lebih 1 menit yang saya lihat di kalender itu. Kemudian apabila misalkan saya menemui sebuah masjid yang dia itu sholat isyanya jam 6 lebih sekitar 35 menit Bu ya. Apakah ada pendapat dari mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i bahwa ada kebolehan melaksanakan sholat isya dengan kelonggaran waktu seperti itu. Misalkan kita melihat ada sebuah masjid yang melakukan seperti itu dan jamaahnya banyak, apa yang harus kita lakukan Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila seorang wanita haid membaca apa? Surat Mulk dan Waqiah. Surat Mulk dan Waqiah, Mulk dan Waqiah. Tapi dia membacanya Qur'annya tuh sudah difotokopi, jadi kertasnya itu ada tulisan Arabnya itu yang dibaca yang itu Buya, bukan mushafnya. Orang haid. Iya, orang haid. Bagaimana Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waktu isya itu adalah tidak ada perbedaan pendapat adalah di saat hilangnya mega merah. Kalau waktu maghrib, iya berakhirnya itu ada perbedaan pendapat. Waktu maghrib itu qaul jadid, pendapat baru di dalam mazhab Imam Syafi'i. Waktu maghrib itu pendek. Sehingga jika waktunya sangat pendek diperkirakan jika telah dikumandangkan azan maghrib, kemudian seseorang itu bergegas mengambil air wudhu, kemudian setelah itu menutup aurat, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian langsung disambung sholat maghrib, kemudian setelah itu disambung dengan ba'diyahnya, selesai waktu maghrib. Itu qaul jadid, pendapat yang baru di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Cuma pendapat yang lama di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahasanya pendapat yang lama, waktu maghrib itu memanjang sampai hilangnya mega merah. Jadi kalau sudah mega merah masih ada, masih ada. Kalau sudah hilangnya mega merah, maka saat itu waktu maghrib itu sudah hilang. Dan biarpun itu pendapat lama di dalam mazhab Imam Syafi'i, ternyata justru pendapat lama itulah yang dikukuhkan. Sebab ada beberapa masalah, ada 17 atau kurang lebihnya 17, ada mengatakan lebih dari itu. Pendapat Imam Syafi'i yang lama lebih diutamakan. Artinya semua kaidahnya, pendapat Imam Syafi'i qaul qadim madzhab Imam Syafi'i tidak bisa dipakai. Asalnya begitu. Pendapat Imam Syafi'i yang lama tidak dipakai. Waktu beliau di Irak kemudian pindah ke Mesir kan. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang lama tidak dipakai. Aslinya kaidahnya begitu. Cuman ada beberapa hal pendapat yang lama didahulukan. Karena setelah dicermati oleh para ulama setelah Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i mencermati, ternyata lebih kuat pendapat yang lama. Sehingga diantaranya ini, waktu maghrib itu memanjang hingga hilangnya mega merah. Itu yang selama ini dipakai. Pun demikian, yuk kita tetap bersegera urusan sholat maghrib. Jangan sampai sholawatnya setengah jam ya. Kadang-kadang sholawat nunggu sholat tuh sampai lama sekali. Jadi sebaiknya sholat maghrib tuh disegerakan, dengar adzan, ngambil wudu, sholat qabliyah maghrib ada, jangan dikatakan tidak ada, biarpun tidak dikukuhkan. Kemudian setelah itu sholat maghrib, dan setelah itu selesai sholat ba'diyah. Setelah itu baca wirid dan ba'diyah. Yang penting sholat fardunya didahulukan selesai. sampai syafaqul ahmar, mega merah. Itu ukurannya di situ. Adapun masalah kalau jam, jam itu bukan ketentuan. Sebab ukurannya bukan jam. Ukurannya adalah hakikatnya mega merah masih ada atau sudah hilang. Dan mega merah itu adalah tempatnya adalah di ufuk barat. Kalau kita melihat di ufuk barat mega merah itu hilang, ya waktu itu asalkan di saat-saat terang, bukan di saat hujan, tidak akan terlihat. Di saat terang kok mega masih merah, kemudian setelah itu menghilang dan gelap beneran, itulah waktu maghrib sudah berakhir. Jadi kalau barangkali ada orang yang berpegang kepada itu langsung, melihat mega merah, kemudian setelah melihat mega merah sudah tidak ada, lalu dia langsung masuk waktu sholat. Jadi ukurannya adalah bukan ukuran jam. Tapi hati-hati, kalau belum masuk waktu sholat, memang kita tidak boleh masuki waktu sholat. Sholat tidak boleh didahulukan sebelum waktunya. Akan tapi penanggalan atau jam yang sudah ditentukan di penanggalan-penanggalan itu juga berdasarkan satu cara atau ilmu yang benar, dan kita boleh patuh kepada yang demikian itu. Dan itu biasanya lebih ikhtiyat. Biasanya kalau urusan sholat itu biasanya diberi jangka. Kalau puasa kan ada waktu namanya imsak. Artinya tidak ngepres pas di jam yang telah ditentukan. Adapun waktu sholat, tentunya tidak pres pas masuk waktu sholat. Ada di takhir sedikit, bisa saja begitu. Karena khawatir kalau sudah pas waktu sholat, langsung pas menit itu ternyata belum masuk waktu sholat. Intinya jam bukan ukuran. Jadi kalau kurang 5 menit, 3 menit ini perlu ditinjau ya. Barangkali orang yang mendahului 5 menit itu berdasarkan satu kenyataan bahasanya di ufuk barat memang sudah tidak ada namanya mega merah. Baik, itu sederhana saja dalam hal-hal yang kayak begini. Akan tapi yang bermasalah itu yang mendahului maghrib sebelum waktunya. Dengan alasan selagi matahari tidak terlihat langsung saya berbuka. Dia itu adanya di mana? Kemudian fajar pun demikian. Selagi fajar itu belum terlihat maka saya tetap masak makan sahur. Sementara fajar saat ini sudah susah untuk dilihat karena apa? Terangnya kota itu menutup terlihatnya fajar. Sehingga kalau di arah timur itu kita sudah kalah dengan terangnya sebuah kota. Coba saja kalau kita di malam hari itu lihat ke arah kota Cirebon, itu sudah terangnya ke atas situ. Sehingga lampu-lampu kota itu menerangi angkasa. Sehingga untuk membedakan apakah ini fajar bukan fajar susah. Maka ilmu yang sudah dikukuhkan oleh para ulama dan dicatat dituliskan di dalam penanggalan-penanggalan itu boleh kita patuhi karena susahnya zaman sekarang untuk mengikuti untuk memperhatikan pergantian waktu dengan alam ya, dengan matahari dan sebagainya. Itulah. Jadi disederhanakan saja. Ya kalau memang benar-benar Anda bisa lihat, kalau ada orang maju lebih 5 menit, 10 menit, Anda bisa keluar rumah Anda. Anda bisa melihat ke arah barat, kalau ternyata sudah gelap, maka saat itu memang boleh masuk waktu isya. Kalau masih ada merah jelas, maka saat itu tidak boleh orang itu melakukan sholat isya. Ada lagi permasalahannya, adzan di sebagian tempat itu takhir mundur. Jadi diupayakan wahai para imam masjid dan para tukang adzan masjid, mestinya Anda itu melakukan azan di awal waktu. Maka azan yang sunnah untuk diangkat di menara tinggi-tinggi itu adalah yang di awal waktu. Jadi kapan masuk waktu sholat Anda melakukan azan. Kalau ternyata sudah terlambat dari awal waktu, makruh dikumandangkan dengan mimbran. Dikumandangkan di atas menara, dikumandangkan dengan pengeras suara makruh. Karena itu bikin pusing orang. Jadi para tukang azan harus perhatian kepada hal yang demikian ini. Baik, ini saja. Ada pertanyaan yang lain? Oh iya, yang satu. Membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Membaca Al-Quran dalam keadaan haid di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperkenankan. Apakah bacaan Al-Quran? Sekarang ingat, bukan masalah bacaannya yang difotokopi, bukan itunya. Yang masalah, jadi tolong dibedakan antara membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran, ini yang harus diutamakan. Megang Al-Quran mutlak tidak boleh, selesai. Tapi membaca Al-Quran, ini beda, membaca itu dengan lidah, dengan lisan kita. Kalau membaca Al-Quran, surat Al-Muluk dan surat Waqi'ah, dalam keadaan haid, baca Al-Quran. Karena niatnya membaca Al-Quran hukumnya haram di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Terserah apapun bacaannya dari mana, ada orang tiba-tiba melayang, kita mulai melalui komputer, terlihat kita tidak menyentuhnya. Itu, kalau kita membaca dengan hati, dia ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Jadi permasalahannya bukan fotokopinya tadi. Jadi fotokopi apapun, kalau itu dari Al-Quran, maka itu selembaran ini juga Al-Quran. Al-Quran. Akan tetapi, yang dibahas bukan masalah menyentuhnya. Kalau menyentuh ini lain pembahasan. Menyentuh Al-Quran itu adalah hukumnya haram. Membawa Al-Quran adalah dalam keadaan tidak punya wudu, haram hukumnya. Kecuali dibarengi dengan sesuatu yang lainnya. Tapi membaca, mungkin sekarang zamannya canggih. Seorang pengen ta'amul Al-Quran, tidak pernah menyentuh Al-Quran, tapi dengan layar komputer. Kelihatan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mendengarnya. Cuma dia tidak membacanya karena dalam keadaan haid. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tadabbur merenungi Al-Quran. Mungkin membaca surat Muluk langsung saja. Karena saya tidak mau ketinggalan membaca surat Muluk. Baca dengan hati. Termasuk yang hafal Quran langsung. Tabarakalladzi biyadil mulkunya adalah dengan hati. Ini berpeganglah dengan madhab Syafi'i selagi kita masih bisa. Makanya kalau Anda ingin membaca tadi pertanyaannya, Anda membaca, kalau bacaannya tadi tulisannya tulisan Latin. Jadi menulis Al-Quran dengan tulisan Latin sendiri, ulama melarang kecuali bagi orang yang benar-benar mau belajar. Jadi karena apa? Ada orang yang belum kenal huruf kan? Jadi belum kenal huruf tapi ingin ikut baca Yasin, baca Waqiah. Sehingga karena dia belum kenal huruf, maka dia membaca dengan huruf Latin. Tapi sebetulnya yang harus itu hal-hal kayak begitu itu ya memang huruf selain Arab tidak bisa mewakili huruf Arab. Enggak asa, apalagi huruf Indonesia. Kho sendiri bingung. Kho yang terasakan itu dengan ha dengan kho. Ha antara kh. Kalau kh jadi kho. Kalau h saja menjadi ha. Sekarang ha dikasih apa? Nah, enggak ketemu. Kalau kho itu yang ada titiknya itu pakai kh, kho, khair. Kalau ha pakai ha. Kemudian giliran haknya yang sesungguhnya dikasih apa? Jadi bingung. Jadi memang dalam bahasa ini tidak, penulisan Latin itu tidak bisa mewakili kecuali bagi orang yang mau belajar untuk menghantarkan baca Fatihah misalnya. Karena dia maka ada sebagian lagi dengan talqin. Bisa dengan talqin, kalau talqin itu lebih benar daripada bacaan Latin. Talqin itu adalah di, guru membimbing, menuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu talqin. Dan talqin bisa saja dengan seorang guru, dan sekarang zaman modern bisa saja dia ditalqin oleh ustadz komputer. Sebab daripada baca Latinnya, sebab baca Latin itu enggak karu-karuan. Enggak ketemu nanti huruf panjang lebarnya enggak ketemu, tapi kalau talqin melalui kaset itu masih masuk akal. Cuman ya talqin yang sesungguhnya di dalam pendidikan Al-Qur'an yang selama ini diambil dari masyayikh adalah dari lidahnya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus begitu. Jadi itu ya. Kemudian kalau pengin melazimi tabarok ya, memang itu ada himbauan untuk kita membaca surat tabarok setiap malam dengan harapan yang marutuni tabarok di setiap malam itu insyaallah akan dijaga oleh Allah, akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian satu orang wanita yang haid tidak mau ketinggalan baca tabarok, akan tapi ingat jangan sampai keluar ke lidah kita. Baca dengan ta'amul. Merenungi tabarul kalladzi biyadul mulk. Terus sampai akhir pelan-pelan. Tapi jangan memegang Al-Qur'annya. Kalau melalui komputer biasa. Berbeda kalau dengan dalam madhab Imam Malik yang sudah kami sampaikan tadi. Selesai baca terang-terangan gak apa-apa dalam madhab Imam Malik. Untuk belajar dan mengajar. Bahkan bukan untuk belajar pun boleh. Syaratnya yaitu tadi. Tidak utuh semua Al-Qur'an. Tapi ingat, mengetahui madhab lain bukan untuk sombong-sombongan. Tapi untuk sebuah solusi. Jadi hati-hati yang ngerti perbedaan ulama, jangan sampai sombong. Kata guru kami, Dr. Ali Tohar Royan, beliau mengatakan bahwa ilmu sombong, ilmu perbandingan madhab itu, sok lebih tahu dari yang lainnya. Padahal ilmu itu bukan untuk begitu, untuk memberi solusi. Ada orang baru menghafal Al-Quran, headnya panjang. Ada orang headnya 14 hari. Nah ini bisa hilang itu Qur'annya 15 hari, tidak mengulang Al-Qur'annya. Ambil madhab Imam Malik, baca terang-terangan, selesai. Nah ini untuk memberikan solusi. Tidak ada masalah. Loh ini, pengadaan ini. Fatwa madhab Imam Malik kayak begitu. Itu adalah waktu kami belajar fikih Maliki. Kami ngambil dari guru. Sebab kalau kami ke Yaman itu sering ketemu guru-guru di sana. Kan ada guru kami dari Singkiti, Mortania itu. Orang yang bermadhab Maliki tapi kuat. Dan kuat sekali. Hafalannya luar biasa. Itu para masyayikh-masyayikh besar di dalam madhab Imam Malik. Kalau sholat terawih, harusnya 23 rakaat. Sedangkan di lingkungan kami ini 11 rakaat. Mohon dijelaskan apakah untuk menjadi 23 rakaat bisa dilanjutkan kembali di rumah. Harus dalam kesunahan ya, bukan harus dalam kewajiban. Karena sudah merupakan kesepakatan ulama terdahulu, sholat terawih itu adalah 20 rakaat. Kalau Anda menemukan orang sholat terawih 4 apa 8 rakaat, maka nanti sambung sendiri. Cuman sebaiknya orang yang sholatnya 8 rakaat jangan boleh jadi imam. Karena itu adil, sangat adil. Artinya apa? Kalau Anda ingin jadi imam, semestinya Anda 20 rakaat. Karena Anda pembimbing untuk membawa umat untuk sholat lebih banyak. Kalau ternyata Anda orang yang malas, ya sudah di belakang saja, sudah 8 rakaat, Anda bubar sendiri. Jangan membawa orang lain untuk dibubarkan. Karena sholat 8 rakaat sudah kami jelaskan, tidak ada sholat tarawih 8 rakaat yang diambil dari ulama terdahulu. Ulama terdahulu dari masa ke masa, tidak ada yang mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Akan tapi kalau ada orang sholat 8 rakaat, itu masih alhamdulillah daripada tidak sholat. Sedangkan untuk melakukan sholat tarawih 23 rakaat jaraknya agak jauh. Sebagai ibu rumah tangga mungkin mengingat waktu kadang-kadang mepet. Terima kasih. Baik, ibu boleh melanjutkan sholat di tempat tersebut. Atau ibu langsung saja sholat di rumah dengan 23 rakaat. Asalkan tidak ngantuk. Sebab sholat di rumah itu suka ngantuknya. Jadi itu intinya. Baik, ini saja mungkin. Karena waktu persiapan para ibu untuk menyiapkan takjil. Nah, para bapak untuk menyiapkan takjil. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jadi tolong dibeli kitabnya namanya At-Tibyan. Nanti insya Allah di akhir-akhir kitab ini seru. Berkenaan dengan hukum-hukum yang sangat luas. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis cara baca. Kemudian melarangan untuk baca Al-Quran kebut-kebutan. Makanya para imam terawih nanti jangan kebut-kebutan ya. Para imam terawih amanat. Tolong jangan ngebut, hukumnya haram, dosa. Kalau seandainya negara kita, negara Islam, orang yang jadi imam kok ngebut, dirotan, dicambuk, ditakzir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'sir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Rindukan kami kepada Al-Quran. Cintakan kami kepada Al-Quran. Mudahkan kami ya Allah untuk merenungi isi-isi Al-Quran ya Allah. Jangan sampai kami tertipu dengan lafad-lafadnya saja ya Allah, lalu kami tidak sampai kepada renungannya. Ya Allah, jadikan Al-Quran adalah yang senantiasa menghiasi lidah kami, bibir kami, dan jadikan akhlak kami Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, kiringlah kami kelak di surga, di padang mahsyar bersama ahli Quran, dan masukkan kami di surga bersama ahli Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang Maha Pengasih, berikan kepada kami kasih sayang-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami kasih sayang-Mu agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami. Berikan kepada kami ya Allah tata krama ya Allah agar kami bisa bertata krama kepada sesama kami. Ya Allah, di bulan mulia bulan Ramadan, bulan Quran ini, ya Allah, jadikan kami semakin beradab dengan orang tua kami, semakin berakhlak dengan guru-guru kami, semakin berakhlak kepada anak-anak kami, semakin berakhlak kepada tetangga-tetangga kami. Kami ingin Ramadan ini adalah hari-hari keberuntungan untuk kami, hari-hari kejayaan untuk kami. Ya Allah, hari-hari kau angkat derajat kami, hari-hari kau bebaskan kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir ke tempat ini, berikan kepada mereka segala kemudahan dalam urusan mereka. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang hadir tersakiti hatinya oleh lidah kami, atau yang mendengar suara ini tersakiti hatinya oleh lidah kami, maka kami mohon ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Kami berucap yang menyakitkan bukan kami sengaja ya Allah, dan ampuni kami. Ya Allah, kami ingin semua yang hadir ke tempat ini adalah orang yang kau buka hati mereka untuk mendengar kebenaran ya Allah. Dan jadikanlah ucapan kami kebenaran ya Allah, yang bisa didengar oleh orang lain sebagai kebenaran ya Allah. Pilihlah kami menjadi kekasih-kekasih-Mu ya Allah di dunia, dan kekasih-Mu di akhirat. Ya Allah, ya Allah, yang belum menikah ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mulia di dunia dan di akhirat, mulia di dunia dan di akhirat. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Bantulah kami untuk berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dan mudahkanlah kami untuk beramal ibadah di bulan Ramadan, bangun malam ya Allah. Mudahkan kami untuk sedekah dan infak di bulan Ramadan, dan jadikan kami hati orang yang hatinya lembut ya Allah. Di saat melihat kelemahan pada orang lain, kami bergegas untuk menolongnya ya Allah. Jangan sampai hati kami keras ya Allah. Dan majlis yang mulia ini, berkahilah semua yang ada di tempat ini, berkahilah yang berjuang di majlis ini, berkahilah yang infak di majlis ini, berkahilah yang berjuang dengan tenaganya di majlis ini dan di pesantren ini ya Allah. Kirimkan ke tempat kami orang-orang ikhlas ya Allah. Kami punya hajat, hajat kami banyak, Engkau lebih tahu ya Allah. Di tempat

Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.